Pelajaran ke-9, belajar nahwu tanpa guru bersama Ustadz Didik Suyadi Hafidhullahu Ta'ala, bab fi'il dan latihan. Kami ucapkan selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan serta waktu luang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan pelajaran kitab Muyassar dan kita telah sampai ke halaman yang ke-17. Kalau pada hari kemarin kita membahas tentang al-mamnu'u minas-sarfi, perincian mamnu'u minas-sarf itu isim-isim yang dia tidak boleh ditanwin, dan ketika majrur tandanya fathah dengan dua syarat yang telah dijelaskan, maka pada pagi hari ini kita akan membahas tentang permasalahan fi'il, tentang perincian fi'il. Nah, di pembahasan isim, perincian isim sudah selesai. Nah, ada isim mu'rob, ada isim mabni, sudah kita bahas semuanya. Dan kita masuk sekarang ke kata yang kedua, yaitu fi'il. Fi'il af'ali, tentang fi'il-fi'il. Jadi fi'il ditinjau dari waktunya terbagi menjadi tiga. Fi'il ditinjau dari waktunya terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama al-fi'lu al-madi, yang kedua al-fi'lu al-mudari'u, dan yang ketiga fi'lul amri, fi'il amr. Ini sudah sedikit disinggung dulu ketika kita membahas dan menjelaskan alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il, yaitu ketika menjelaskan qad, dia masuknya ke fi'il madi sama fi'il mudhari, sin saufa masuknya ke fi'il mudhari, sedangkan tak ta'nits as-sakinah masuknya ke fi'il madi. Jadi fi'il ditinjau dari waktunya terbagi menjadi tiga, al-fi'lu al-madi, fi'il madi, yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga adalah fi'il amr. Definisinya dijelaskan di sini, yang pertama al-fi'lu al-madi, fi'il madi. Apa itu fi'il madi? Al-fi'lu al-madi huwa, fi'il madi dia adalah fi'ilun dalla ala hadathin fi zamanil madi, yaitu fi'il yang dia itu menunjukkan suatu kejadian di waktu lampau. Ini fi'il madi, dia menunjukkan suatu kejadian, suatu perbuatan di waktu lampau, jadi sebelum waktu pembicaraan, ini waktu lampau. Maka nanti artinya adalah telah. Yang telah. Mislu contohnya kataba, maka artinya telah menulis. Fataha, telah membuka. Qoro'a, telah membaca. Jalasa, telah duduk. Syariba, telah minum. Semua contoh-contoh yang disebutkan di sini, dia menunjukkan waktu lampau, yaitu sebelum pembicaraan. Oleh karena itu dikatakan fi'il madi. Dia namanya fi'il madi. Dan fi'il madi dalam bahasa Arab, ya, biasanya, ini untuk fi'il madi yang dia, kalau kita belajar sorof, nanti akan ada pembahasan wazan-wazan untuk fi'il. Untuk ringkasnya, bahwasanya fi'il madi dalam bahasa Arab, itu biasanya terdiri dari tiga huruf. Ya, fi'il madi dalam bahasa Arab, asalnya itu biasanya terdiri dari tiga huruf. Oleh karena itu, kalau kita belajar sorof, ada wazan fa'ala, ya kan? Ada wazan fa'ala. Polanya fi'il itu fa'ala. Jadi pola fi'il madi itu bisa ada tiga. Untuk yang dia terdiri dari tiga huruf, yaitu polanya fa'ala, fa'ila, sama fa'ula. Maka kita lihat, kataba ini memiliki pola fa'ala. Apa saja pola-pola fa'ala untuk fi'il? Misalnya di sini kataba, fataha, qara'a, jalasa, ini mengikuti pola atau wazan fa'ala. Kemudian yang kedua polanya adalah fa'ila. Contohnya syariba. hasiba, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, pola fi'il madi itu adalah fa'ula. Pola fi'il madi yang dia namanya nanti sulasi mujarrad, ya. Dia terdiri dari tiga huruf dan semua hurufnya ini huruf asli. Yaitu fa'ula, contohnya misalnya hasuna, hasuna. Kemudian sahula, ba'uda. Ini fi'il madi yang memiliki pola fa'ula. Intinya bahwasannya fi'il madi dalam bahasa Arab ini menunjukkan waktu lampau. Dia menunjukkan waktu lampau. Oleh karena itu nanti artinya telah. Dan biasanya pola atau wazan untuk fi'il madi, kalau dia terdiri dari tiga huruf, ada tiga polanya, yaitu fa'ala, fa'ila, yang ketiga adalah fa'ula. Ini untuk memudahkan saja. Kemudian fi'il madi dibagi dari sisi yang lainnya, terbagi menjadi dua, yaitu ada istilah maklumun, yang kedua adalah majhulun, maklum sama majhul. Jadi dibagi menjadi dua, fi'il madi juga fi'il, ya, untuk fi'il madi bisa terbagi menjadi dua, yaitu yang maklum sama majhul. Ini istilahnya ditinjau dari makmulnya. Jadi fi'il itu, apakah dia itu dinampakkan subjeknya atau tidak. Kalau dinampakkan subjeknya, namanya fi'il maklum. Kalau subjeknya dibuang dalam suatu kalimat, nanti namanya fi'il majhul. Jadi katanya itu aktif atau pasif. Kalau aktif itu namanya maklum, sedangkan kalau pasif itu namanya fi'il majhul. Kita lihat contohnya yang maklum, kataba. Artinya telah menulis. Kataba ini telah menulis, maka dia kata yang aktif. Ada imbuhan me di sana, telah menulis. Majhulnya bagaimana? Majhulnya menjadi kutiba, telah ditulis. Maka kolom yang kanan, itu bagian yang kanan, itu menunjukkan dia fi'il maklum, kemudian dirubah menjadi bagian yang kiri itu fi'il yang majhul. Di halaman 17 di kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi. Jadi kataba menjadi kutiba. Fataha, telah membuka, kalau telah dibuka futiha. Sa'ala, telah bertanya, kalau telah ditanya, su'ila. Syariba, telah minum, telah diminum, suriba. Qara'a, telah membaca, kalau telah dibaca, yang bentuk majhul dari qara'a adalah kuri'a. Fahima, telah memahami, kalau telah difahami adalah fuhima. Doroba, telah memukul. Bentuk majhulnya, bentuk pasifnya, duriba. Qatala, membunuh. Ya. Kutila, dibunuh. Nadoro, ya, bisa melihat. Bentuk majhulnya, nudiro, ya, dilihat. Nasoro, menolong. Bentuk majhulnya, nusiro, ditolong. Kotofa, yaitu memetik. Bentuk majhulnya, kutifa, dipetik. Ghuliko, jadi ini dari ghulako, yaitu menutup, ghuliko, ditutup. Maka pendengar hadis muslim yang dirahmati oleh Allah SWT, jadi fi'il, madi itu jika kita membagi apakah fa'ilnya itu dinampakkan, subjeknya itu dinampakkan dalam kalimat atau tidak, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah maklum, itu katanya tersebut aktif, nanti subjeknya dinampakkan. Yang kedua adalah majhul, itu katanya itu pasif, nanti subjeknya tidak dinampakkan di dalam kalimat. Contoh-contohnya sebagaimana yang ada dalam kitab Muyassar. Kemudian bagaimana cara kita membuat fi'il majhul untuk fi'il madi? Dasarnya adalah fi'il maklum. Bagaimana kok bisa terjadi perubahan dari kataba menjadi kutiba? Kaidahnya adalah, yang pertama, cara membuat majhul untuk fi'il madi. Jadi cara membuat majhul, bentuk majhul untuk fi'il madi. Misalnya di sini contohnya kataba menjadi kutiba. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama, Di kasroh satu huruf sebelum yang terakhir. Di kasroh satu huruf sebelum yang terakhir. Dari kataba maka menjadi katiba. Di kasroh satu huruf sebelum huruf yang terakhir. Kemudian yang kedua, semua huruf yang berharokat sebelumnya didomah semuanya. Jadi semua huruf yang berharokat, artinya semua huruf yang berharokat itu selain sukun. Sukun tidaklah dia dikatakan huruf yang berharokat. Jadi cara yang pertama adalah dikasroh satu huruf sebelum huruf yang terakhir. Kemudian yang kedua, didomah semua huruf yang berharokat sebelumnya. Jadi sebelum huruf yang dikasroh tadi. Misalnya, kataba menjadi kutiba. Kita kasroh satu huruf sebelum yang terakhir, maka menjadi katiba. Kemudian, karena huruf yang berharokat sebelum huruf yang dikasroh tadi cuma ada satu, yaitu kaf, maka kita domah satu huruf tadi, maka menjadi kutiba. Pendengar Radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ini sangat penting sekali, kita mengetahui fi'il maklum, fi'il majhul, kita bisa membuat fi'il majhul dari fi'il maklumnya. Ini sangat penting ketika kita masuk ke pembahasan berikutnya. Nanti ada pembahasan fa'il sama na'ibul fa'il. Nah, istilah fa'il sama na'ibul fa'il. Intinya bahwasannya kaidah membuat fi'il majhul. Untuk fi'il madi, kaidahnya adalah yang pertama, dikasroh satu huruf sebelum huruf yang terakhir. Ini kita kasroh. Kemudian, semua huruf yang berharokat sebelumnya, sebelum huruf yang dikasroh tadi, jika ada huruf yang berharokat, maka semuanya didomah. Karena dari kataba menjadi kutiba, setelah kita kasroh katiba, karena yang berharokat hurufnya hanya ada satu, yaitu kaf, maka langsung kita domah. Oleh karena itu menjadi kutiba. Jadi dilihat kaidahnya dari belakang kemudian ke depan, bukan dari depan dulu. Misalnya ada fi'il istaghfara, ya kan, ada fi'il madi istaghfara, artinya meminta ampun. Istaghfara. Jadi kaidahnya bagaimana? Dikasroh satu huruf sebelum huruf yang terakhir. Maka menjadi istaghfira. Istaghfiro, fa'nya dikasroh. Jadi istaghfaro itu fi'il madi, meskipun banyak hurufnya, tetapi dia fi'il madi. Jadi istaghfaro dikasroh satu huruf sebelum yang terakhir menjadi istaghfiro. Kemudian didomah semua huruf yang berharokat sebelumnya. Jadi sebelum yang dikasroh tadi, sebelum fa'nya yang dikasroh, didomah semua huruf yang berharokat. Artinya kalau dia sukun, tetap. Sukun itu bukan harokat. Nah, tidak dinamakan dia harokat. Maksudnya huruf yang berharokat itu harokatnya dia dhommah, kasrah, atau fathah. Nah, di dhommah semua huruf yang berharokat sebelumnya, maka menjadi ustughfiro. Menjadi ustughfiro. Jadi kaidahnya yang penting untuk diingat kita semuanya bahwasannya, bagaimana cara membuat fi'il majhul yang berasal dari fi'il maklum untuk fi'il madi? Kaidahnya adalah yang pertama dikasroh satu huruf sebelum huruf yang terakhir. Kemudian yang kedua semua huruf yang berharokat sebelumnya kita domah semuanya. Pendengar Radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk ke halaman ke-18. Tasriful fi'li al-madi. Tasrif, jadi untuk perubahan fi'il-fi'il madi. Pada halaman 18 ini, dikatakan oleh para ulama yang dia menekuni bidang sorof, ini namanya tasrif lughawi. Tasrif lughawi, itu perubahan fi'il yang dia itu fi'il tersebut disambung dengan kata ganti, disambung dengan domir. Jadi fi'il-fi'il itu bisa ditasrif, bisa berubah. Kita lihat dalam tabel tersebut. Ada kata ganti, ada domir gho'ibun. Gho'ib, jadi tidak nampak, tidak hadir. Maksudnya artinya adalah orang ketiga. Ini gho'ib. Yang kedua, yang bagian kiri, mukhotobun. Mukhotob, lawan bicara. Maka dia orang kedua. Orang kedua. yang kita ajak bicara, itu namanya mukhatab. Kemudian yang ketiga, mutakallimun, orang yang berbicara. Maka ini namanya adalah orang pertama. Dia namanya orang pertama. Maka ini kata ganti atau domir yang ada dalam bahasa Arab, ada ghaib, yang menunjukkan orang ketiga. Yang kedua ada mukhatab, menunjukkan orang kedua. Kemudian yang ketiga ada mutakallimun, orang pertama. Untuk ghaib, untuk orang ketiga, ada lil mudzakkari lil muannatsi. Ada yang dia untuk mudzakkar, untuk laki-laki, ada yang untuk muannas. Demikian juga mukhatab, ada untuk mudzakkar, ada untuk muannas. Mutakallim juga demikian, dia ada untuk mudzakkar, untuk muannas. Kemudian kita lihat suatu yang ghaib, ya, dhamir orang ketiga, dia ada yang orangnya itu satu, ya, ada yang dua, ada yang lebih dari dua. Maka kita lihat tasrifnya di situ, kataba. Kataba artinya dia, karena dia ghaib, kemudian karena mudzakkar, dia satu orang laki-laki telah menulis. Jadi arti kataba itu sebenarnya adalah menunjukkan dia satu orang laki-laki telah menulis. Telah menulis karena fi'il madi. Dia satu orang laki-laki karena dia ghaib, ya kan? Orang ketiga dan jumlahnya satu untuk mudzakkar. Maka dia satu orang laki-laki telah menulis. Kemudian kataba bisa berubah menjadi kataba. Mereka dua orang laki-laki telah menulis. Kataba ini menunjukkan bahwasannya pelakunya itu adalah dua. Katabu, mereka, ya kan, para laki-laki telah menulis. Jadi pelakunya ini untuk mudzakkar, menunjukkan orang ketiga. Dan dia lebih dari dua, maka menjadi katabu. Jadi yang pertama, kataba-kataba, katabu. Kemudian apabila pelakunya itu perempuan, katabat. Jadi katabat itu artinya dia seorang perempuan telah menulis. Jadi katabat. Kalau dua orang, katabata. Kalau dua orang adalah katabata. Jadi, katabata itu artinya mereka dua orang perempuan telah menulis. Kemudian, katabna. Mereka, para perempuan telah menulis. Katabna, ini pelakunya lebih dari dua. Ini untuk ghaib. Baik itu ghaibnya untuk mudzakkar maupun perempuan. Sekarang masuk ke mukhatab, yaitu orang yang diajak bicara, orang kedua. Katabta artinya kamu, ya, kamu seorang laki-laki telah menulis. Ya, untuk mudzakkar, katabta, kamu seorang laki-laki telah menulis. Katabtuma, kalian dua orang laki-laki telah menulis. Kataptum, kalian para laki-laki telah menulis. Maka bedakan antara mukhatab sama ghaib. Kalau tadi mereka, kalau di sini kalian. Katapti, kamu seorang perempuan telah menulis. Kataptuma, kalian dua orang perempuan telah menulis. Kataptunna, kalian banyak perempuan telah menulis. Sedangkan untuk mutakallim, baik dia untuk mudzakkar maupun muannas, maka sama, dihukumi sama. Kataptu, saya telah menulis. Baik yang menulis itu mudzakkar, laki-laki maupun dia perempuan. Katabna, kami telah menulis. Baik dia laki-laki. Baik kami, ini menunjukkan pelakunya lebih dari satu. Katabna, kami telah menulis. Baik mudzakkar maupun muannas. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah tasrif untuk fi'il madi. Maka kita bisa mentasrif, bisa ada istilah tasrif, yaitu perubahan kata, perubahan fi'il, dan ini tasrifnya tasrif lugawi, artinya fi'il tersebut disambung dengan domir, disambung dengan kata ganti. Misal di sini, at-tamrinu latihan sorrif, tasriflah, dahaba. Dahaba kita bisa tasrif, dahaba dahaba dahabu, dahabat dahabata dahabna, dahabta dahabtuma dahabtum, dahabti dahabtuma dahabtunna, dahabtu dahabna, dahabtu dahabna, panjang. Kemudian qara'a, artinya dia seorang laki-laki telah membaca. Kita bisa mentasrifnya menjadi qara'a qara'a qara'u. Koro'at, koro'ata, koro'na, qara'ta qara'tuma qara'tum qara'ti qara'tuma qara'tunna qara'tu qara'na panjang. Kemudian contoh berikutnya jalasa. Artinya dia seorang laki-laki telah duduk. Demikian juga jalasa bisa kita tasrif menjadi jalasa jalasa jalasu, jalasat jalasata jalasna, jalasta jalastuma jalastum, jalasti jalastuma jalastunna, jalastu jalasna. Jadi untuk artinya kita misalnya, bagaimana artinya misalnya mereka para perempuan telah duduk. Yani mereka para perempuan telah duduk. Maka bahasa Arabnya adalah jalasna. Jalasna. Kami telah duduk menjadi jalasna. Nunnya panjang, ada alifnya setelahnya. Kemudian misalnya roja'a. Roja'a artinya kembali. Bisa kita mentasrifnya roja'a, roja'a, roja'u, roja'at, roja'ata, roja'na, roja'ta, roja'tuma, roja'tum, roja'ti, roja'tuma, roja'tunna, roja'tu, roja'na. Kemudian fataha artinya membuka. Demikian juga fataha bisa kita mentasrif fataha dengan tasrif lugawi, yaitu tasrif fi'il yang disambung dengan domir, yang disambung dengan kata ganti. Fataha, fataha, fatahu, fatahat, fatahata, fatahna. Fatahta, fatahtuma, fatahtum, fatahti, fatahtuma, fatahtunna, fatahtu, fatahna. Demikian tasrifnya. Kemudian akala. Akala juga bisa kita mentasrifnya. Akala, akala, akalu, akalat, akalata, akalna, akalta, akaltuma, akaltum, akalti, akaltuma, akaltunna, akaltu, akalna. Kemudian doroba artinya telah memukul. Kita bisa mentasrifnya sendiri. Ya. Mana'a artinya mencegah. Kita juga bisa mentasrifnya sendiri insyaAllah ta'ala. Untuk latihan kita semuanya. Pendengar di muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kalau kita belajar nahwu, kita harus menghafal tasrif ini. Kita menghafalnya. Jadi insya Allah menghafalnya mudah, yaitu dengan sering kita mengucapkannya, dan lebih lagi apabila kita menghafalnya dengan menulis. Karena belum tentu orang yang tulis apa bisa mengucapkan, itu tulisannya benar. Misalnya, dia bisa mengucapkan katabu, akan tetapi belum tentu tulisannya benar. Kaf, ta, ba, kemudian wawu, kemudian tambahkan alif, belum tentu demikian. Katabu boleh jadi dia kurang alifnya, ya, atau enggak ada wawunya bahkan. Maka hendaknya seorang kalau dia mau menghafal dan tulisannya benar, dan seorang yang dia menghafal sambil menulis, maka ini lebih melekat di dalam benaknya insyaAllah ta'ala. Jadi seorang hendaknya dia berusaha untuk menghafalnya, kemudian juga ditulis supaya ini tulisannya benar, dan dia mencoba diri untuk menulis dengan huruf-huruf dalam bahasa Arab. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah pembahasan mengenai fi'il madi, yaitu baik tasrif untuk fi'il madi maupun bagaimana kita membuat fi'il majhul untuk fi'il madi. Kaedahnya bagaimana? Alhamdulillah sudah kita jelaskan. Sekarang kita masuk ke fi'il yang kedua, yaitu al-fi'lu al-mudhari'u, fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Al-fi'lu al-mudhari'u huwa fi'lun dalla ala hadathin fi zamani al-hali wal-mustakbali. Di sini disebutkan definisi dari fi'il mudhari' adalah fi'il yang dia itu menunjukkan suatu kejadian di waktu hal. Al-hal itu maksudnya waktu sekarang, wal mustaqbali atau akan datang. Jadi di sini penulis Ustadz Aceng Zakaria, beliau mendefinisikan fi'il mudhari adalah fi'il yang dia itu menunjukkan atas suatu kejadian di waktu hal sekarang atau akan datang. Dan wallahu ta'ala a'lam, dulu telah kita sampaikan bahwasannya hukum asalnya kalau dia itu fi'il mudhari maka hanya menunjukkan waktu hal, waktu sekarang. Fi'il mudhari akan menunjukkan waktu istiqbal yang akan datang apabila kemasukan sin ataupun saufa. Jadi fi'il mudhari itu menunjukkan istiqbal yang akan datang, misalnya saya yarji'u. Dia akan kembali. Maka yarji'u di sini fi'il mudhari, dia menunjukkan waktu istiqbal. Mengapa? Karena kemasukan sin padanya. Saufa yadhabuna, misalnya mereka para laki-laki akan pergi. Maka yadhabuna di sini fi'il mudhari, nanti dia menunjukkan waktu istiqbal. Mengapa? Karena kemasukan saufa. Atau mudahnya boleh kita mengatakan juga fi'il mudhari itu menunjukkan waktu sekarang ataupun akan datang. Tapi wallahu taala a'lam. Ini mungkin pendapat yang bisa kita katakan lebih tepat bahwasanya fi'il mudhari itu menunjukkan waktu sekarang. Dan dia menunjukkan waktu yang akan datang, waktu istiqbal, apabila kemasukan sin ataupun saufa. Mislu, kita lihat contohnya yaktubu. Yaktubu itu artinya sedang menulis. Jadi yaktubu artinya adalah sedang menulis. Karena dia menunjukkan waktu sekarang, hal. Jadi yaktubu artinya sedang menulis. Yaftahu sedang membuka. Nah, tadi fi'il madinya fataha. Yakra'u sedang membaca. Fi'il madinya adalah qara'a. Yajlisu sedang duduk. Yasrobu sedang minum. Semuanya ini dinamakan fi'il mudhari. Yaitu fi'il yang dia itu menunjukkan suatu kejadian di zamanil hal, di waktu sekarang. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ini kaidah yang penting, sebagaimana fi'il madi. Ini sebagaimana fi'il madi. Fi'il mudhari bisa juga, nanti kita akan masuk ke pembahasannya, ke halaman 20, yaitu ada pembagian fi'il mudhari yang dia itu maklum ataupun majhul. Seperti fi'il madi, tadi ada yang maklum ataupun majhul. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 19. Apa tandanya fi'il mudhari? Maka di sini disebutkan wa alamatuhu, dan tanda-tandanya fi'il mudhari yaitu makana fi awwalihi ihda ahrufi anaitu. Apabila di awal fi'il mudhari tersebut ada salah satu huruf di antara huruf-huruf anaitu, yaitu hamzah, nun, ya, dan ta. Atau ta. Di ada salah satu huruf yaitu hamzah, nun, ya, atau ta. Misalnya yang dia huruf awalnya hamzah, yaitu aktubu, artinya saya sedang menulis. Aktubu itu artinya saya sedang menulis. Nanti dia menunjukkan bahwasannya itu mutakallim, orang yang berbicara. Pelakunya adalah orang pertama. Dan karena dia fi'il mudhari, maka menunjukkan waktu hal, waktu sekarang. Aktubu saya sedang menulis. Aftahu saya sedang membuka. Akra'u saya sedang membaca. Ajlisu saya sedang duduk. Asrobu saya sedang minum. Semuanya ini dihukumi fi'il mudhari, dikatakan fi'il mudhari. Mengapa? Karena didahului oleh huruf hamzah. Itu namanya hamzah dan bukan alif. Dulu kita sampaikan kalau hamzah itu menerima harokat, sedangkan alif tidak menerima harokat. Artinya sukun di atasnya, enggak menerima harokat. Kemudian nun, contoh yang nun. Naktubu artinya kami sedang menulis. Nun itu nanti untuk mutakalim dan dia jamak. Naftahu kami sedang membuka. Nakra'u kami sedang membaca. Najlisu kami sedang duduk. Nasrobu kami sedang minum. Kemudian yang ketiga huruf ya, menunjukkan nanti ghaib. Yaktubu dia, ya, dia seorang laki-laki sedang menulis. Yaftahu dia seorang laki-laki sedang membuka. Dan seterusnya. Yakra'u dia seorang laki-laki sedang membaca. Yajlisu dia seorang laki-laki sedang duduk. Yasrobu dia seorang laki-laki sedang minum. Kemudian ta, nanti menunjukkan mutakallim, kamu, ya. Taktubu kamu seorang laki-laki Atau bisa juga nanti kita katakan taktubu itu untuk ghaibah, ya kan? Satu orang perempuan. Tapi di sini taktubu, kamu seorang laki-laki sedang menulis. Taftahu, kamu seorang laki-laki sedang membuka. Takra'u, kamu seorang laki-laki sedang membaca. Tajlisu, kamu seorang laki-laki sedang duduk. Tashrabu, kamu seorang laki-laki sedang minum. Pendengar di muslim yang dimuliakan oleh Allah SWT, itulah alamat atau tanda untuk fi'il mudhari, yaitu fi'il yang dia apabila ada suatu kata atau fi'il diawali oleh salah satu di antara huruf-huruf hamzah, nun, ya, sama ta, maka kita katakan dia itu fi'il mudhari. Meskipun tidak semuanya, ada fi'il madhi yang diawali oleh hamzah, misalnya akala, ya, artinya makan tadi. Kemudian kita lanjutkan, sebagaimana fi'il madhi itu ada tasrifnya, bisa ditasrif. Demikian juga fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu bisa ditasrif lughawi. Yaitu misalnya ada di sini disebutkan hampir sama dengan fi'il madhi. Kolomnya sama persis, tinggal bentuknya yang berbeda nanti dengan fi'il madhi. Ada gho'ibun, yaitu orang ketiga, mukhatabun orang kedua, mutakallimun orang pertama. Kemudian untuk gho'ibun ada yang lil mudakkari untuk mudakkar, lil mu'annasi untuk mu'annas, demikian juga mukhatab, demikian juga mutakallim. Ada yang untuk mudakkar maupun untuk mu'annas. Misalnya fi'il mudhari yaktubu, kita bisa tasrif, jadi kalau yaktubu artinya dia seorang laki-laki sedang menulis. Bisa menjadi yaktubani, mereka dua orang laki-laki sedang menulis. Yaktubuna, mereka para laki-laki sedang menulis. Taktubu, dia seorang perempuan sedang menulis. Taktubani, mereka dua orang perempuan sedang menulis. Yaktubna, jadi yaktubna, depannya ya, mereka para perempuan sedang menulis. Kemudian untuk mukhatab, taktubu, kamu seorang laki-laki sedang menulis. Taktubani, kalian dua orang laki-laki sedang menulis. Taktubuna, kalian para laki-laki sedang menulis. Untuk kamu seorang perempuan sedang menulis, bahasa Arabnya adalah taktubina. Kalau dua orang, taktubani, kalau banyak, yani kalian para perempuan sedang menulis, taktubna. Kalau saya sedang menulis, aktubu, sedangkan kami sedang menulis, bahasa Arabnya adalah naktubu. Maka kita bisa mentasrif. Yaktubu yaktubani yaktubuna, taktubu taktubani yaktubna. Taktubu taktubani taktubuna, taktubina taktubani taktubna, aktubu naktubu. Sekarang kita lihat at-tamrinu, latihan sorif, tasriflah. Kita berikan contoh, yaitu di sini dijelaskan atau disebutkan oleh Ustaz Ajeng Zakaria, yasjudu. Yasjudu bisa kita tasrif. Yasjudu yasjudani yasjuduna, tasjudu tasjudani yasjudna, tasjudu tasjudani tasjuduna, tasjudina tasjudani tasjudna, asjudu nasjudu. Kalau kita mau mengatakan saya sedang sujud, maka bahasa Arabnya adalah asjudu. Kamu seorang perempuan sedang sujud, tasjudina. Dia seorang laki-laki sedang sujud, yasjudu. Kalian para laki-laki sedang sujud, tasjuduna. Demikian. Mereka para perempuan sedang sujud, yasjuduna. Mereka para laki-laki sedang sujud, bahasa Arabnya yasjuduna. Demikian. Jadi ini adalah tasrif untuk fi'il mudhari bersambung dengan dhamir, dengan kata ganti. Kemudian yakhruju, kita bisa mentasrifnya sendiri. Yadkhulu, yakhruju artinya keluar, dia seorang laki-laki sedang keluar. Yadkhulu artinya masuk, dia seorang laki-laki sedang masuk. Yadhabu, dia seorang laki-laki sedang pergi. Yajlisu, dia seorang laki-laki sedang duduk. Bisa kita mentasrif yajlisu. Yajlisu yajlisani yajlisuna, tajlisu tajlisani yajlisna. Tajlisu tajlisani tajlisuna, tajlisina tajlisani tajlisna, ajlisu najlisu. Yaftahu, dia seorang laki-laki sedang membuka. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah SWT, Itulah tasrif untuk fi'il mudhari. Dan kita harus menghafalnya. Jadi seorang yang dia belajar nahwu, paling tidak dia harus menghafal tasrif lughawi untuk fi'il. Nanti kalau belajar sorof ada tasrif istilahi. Sedangkan kalau kita belajar ilmu nahwu, maka seorang dia harus menghafal ini. Perubahan dari kata bakata bakataku, misalnya, apa artinya kalau kita mau mengatakan misalnya bahasa Indonesia, saya telah membaca. Bagaimana bahasa Arabnya? Qara'tu. Kalau saya sedang membaca, akra'u. Dia harus paham ini. Jadi dia menggunakan fi'il mudhari atau fi'il madi, kemudian orangnya itu berapa, apakah dia laki-laki maupun perempuan, maka dia harus paham. Oleh karena itu dia hendaknya menghafal tasrif, baik dia untuk fi'il madi maupun mudhari. Kemudian kita lanjutkan ke halaman 20. Sebagaimana fi'il madi, tadi sudah kita katakan, sebagaimana fi'il madi, itu ada yang bentuknya maklum, yaitu menunjukkan kata tersebut aktif. Demikian juga ada yang majhul, yaitu pasif. Demikian juga fi'il mudhari, ada yang maklum, ada yang majhul. Yang kita tasrif sebelumnya, itu semuanya maklum. Jadi semuanya maklum, dia menunjukkan nanti disebutkan di dalam kalimat. Jadi subjeknya itu disebutkan dalam kalimat. Maka dia fi'il maklum. Bagaimana caranya? Kita lihat contohnya yang maklumun yaktubu. Bentuk majhulnya menjadi yuktabu. Yaftahu menjadi yuftahu, yakra'u menjadi yukra'u, yasrobu menjadi yusrobu. Bagaimana kaidahnya? Cara membuat fi'il majhul untuk fi'il mudhari, kaidahnya adalah yang pertama. Kaidahnya sedikit berbeda dengan fi'il madi. Kaidah untuk fi'il mudhari yang pertama adalah di dhamma huruf yang pertama. Jadi di dhamma huruf yang pertama. Jadi misalnya yaktubu, maka menjadi yuktubu. Jadi di dhamma huruf yang pertama. Kemudian yang kedua, di fathah satu huruf sebelum yang terakhir. Tadi dari yuktubu menjadi yuktabu. Taknya difathahkan. Maka ini kaidahnya. Jadi berbeda dengan kaidah fi'il madi. Kalau fi'il mudhari itu perubahannya cuma ada dua. Dua kata yang berubah. Yaitu kata yang pertama sama satu huruf sebelum huruf yang terakhir. Sedangkan fi'il madi belum tentu yang berubah itu hanya dua kata. Dilihat, kalau dia fi'il madinya katanya banyak, sedangkan huruf yang berharokat sebelum kata huruf yang berharokat, sebelum kata yang dikasroh itu banyak, maka perubahannya juga banyak. Lebih dari dua. Sedangkan untuk fi'il mudhari, maka dia perubahannya hanya dua. Yaitu huruf yang pertama itu di dhamma, sedangkan satu huruf sebelum huruf yang terakhir kita fathah. Yakra'u menjadi yukra'u. Yasrobu menjadi yusrobu. Misalnya ada fi'il mudhari, yastaghfiru. Istaghfaro, meminta ampun, itu fi'il mudhari-nya yastaghfiru. Bagaimana cara membuat fi'il majhul untuk yastaghfiru? Maka kaidahnya adalah di dhamma huruf yang pertama, yustaghfiru. Kemudian di fathah satu huruf sebelum yang terakhir sehingga menjadi yustaghfaru. Dengar adik muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah dua kaidah untuk fi'il madi sama fi'il mudhari. Hendaknya kita menghafalnya. Ini kaidah yang penting kita fahami, kita hafalkan. Sehingga kita bisa menerapkannya ketika kita menemui suatu kata. Ininya ini fi'il ini maklum atau majhul. Dia ini fi'il madi atau mudhari. Apabila mudhari, mudhari maklum atau majhul. Apabila madi, dia madi maklum atau majhul. Kemudian sekarang kita lanjutkan masih di halaman 20 di kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, yaitu pembagian fi'il mudhari. Pembagian fi'il mudhari. Fi'il mudhari, ya. Fi'il mudhari itu terbagi lagi menjadi tiga. Ini fi'il mudhari terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, sahihul akhiri. Ini pembagian ini dilihat harokat huruf terakhirnya. Bukan dilihat harokat huruf terakhir, tapi dilihat huruf terakhirnya. Huruf terakhirnya itu apa? Jadi fi'il mudhari yang pertama, sahihul akhiri. Apa itu fi'il mudhari sahih akhir? Yaitu fi'il mudhari yang huruf terakhirnya adalah huruf sahih. Apa itu huruf sahih? Semua huruf hijaiyah selain huruf ilat Apa itu huruf ilat? Huruf ilat ada tiga. Alif, wawu, dan ya. Jadi semua fi'il mudhari yang diakhiri oleh huruf selain huruf alif, wawu, atau ya, ini namanya huruf sahih. Nanti kalau kita belajar sorof, sahih terbagi lagi menjadi ada tiga, mahmus, ya kan, salim, sama mudhaf. Yang jelas, kalau dia fi'il mudhari, ya kan, fi'il mudhari diakhiri oleh huruf sahih, bukan alif, bukan wawu, atau bukan ya, maka kita katakan dia fi'il mudhari sahih akhir. Contohnya yaktubu, diakhiri oleh ba, maka dia sahih akhir. Yajlisu, diakhiri oleh sin, maka dia fi'il mudhari sahih akhir. Yahruju, diakhiri oleh jim, dia fi'il mudhari sahih akhir. Yadkhulu juga demikian, diakhiri oleh lam, dia fi'il mudhari sahih akhir. Yakra'u, diakhiri oleh hamzah, bukan alif ini, hamzah, maka dia dikatakan fi'il mudhari sahih akhir. Jadi fi'il mudhari sahih akhir adalah fi'il mudhari yang huruf terakhirnya adalah huruf sahih. Huruf sahih. Apa itu huruf sahih? Semua huruf hijaiyah selain huruf ilat. Dan huruf ilat dalam bahasa Arab ada tiga. Alif, wawu, dan ya. Kemudian yang kedua namanya adalah fi'il mudhari mu'talul akhiri. Fi'il mudhari mu'tal akhir. Apa itu fi'il mudhari mu'tal akhir? Yaitu fi'il mudhari yang diakhiri oleh huruf illat. Jadi huruf terakhirnya adalah huruf illat. Yaitu boleh jadi diakhiri oleh alif, wawu, ataupun ya. Oleh karena itu di sini contoh yang diakhiri oleh wawu adalah yada'u. Setelah ain ada wawunya. Oleh karena itu yada'u dinamakan fi'il mudhari mu'tal akhir bilwawi. Dengan wawu. Yada'u artinya menyeru. Yazu artinya berperang. Ghoza yazu. Kemudian yang kedua contoh fi'il mudhari mutal akhir yang diakhiri oleh huruf illah iya. Yarmi artinya melempar. Yazni berzina. Kemudian contoh yang diakhiri oleh alif yardo artinya ridho. Yanha artinya melarang. Maka ini contoh-contoh fi'il mudhari mu'tal akhir, baik yang dia itu namanya mu'tal wawi, kemudian mu'tal ya atau mu'tal alif. Kemudian kita lanjutkan jenis fi'il mudhari yang ketiga. Ada istilah al-af'alu al-khamsatu, fi'il-fi'il yang lima. Jangan salah, dulu kita ketika membahas isim, ada istilah al-asma'u al-khamsatu. Isim-isim yang lima. Ada abuka, ahuka, kan? Kemudian hamuka, fuka, dumalin. Itu adalah asma'ul khamsah. Sedangkan ketika membahas fi'il mudhari, di sana ada istilah al-af'alul khamsah. Mudah untuk membedakannya. Asma' itu bentuk jamak taksir dari ismun. Sedangkan af'alun itu jamak taksir dari fi'lun. Oleh karena itu kalau af'alul khamsah, maka pembahasannya adalah pembahasan fi'il mudhari. Apa definisi af'alul khamsah? Af'alul khamsah adalah fi'il mudhari yang diakhiri oleh huruf illat dan nun. Ini af'alul khamsah. Jadi af'alul khamsah adalah fi'il mudhari yang huruf terakhirnya itu huruf illat plus nun. Nah, ketambahan nun. Contohnya yaf'alani diakhiri oleh alif dan nun. Yaktubani diakhiri oleh alif dan nun. Ya, yang dia itu wazannya, yakni polanya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, sama taf'alina. Sebenarnya kalau kita hafal tasrif fi'il mudhari, maka kita hafal af'alul khamsah itu apa saja. Kita akan bisa menghafalnya kalau kita sudah hafal tasrif lughawi untuk fi'il mudhari. Taktubani, ya kan? Yaktubuna, taktubuna sama taktubina. Yaktubani artinya mereka dua orang laki-laki sedang menulis. Taktubani kemudian ini bisa kita artikan kalian dua orang laki-laki sedang menulis. Yaktubuna mereka para laki-laki sedang menulis. Taktubuna, kalian para laki-laki sedang menulis. Taktubina, kamu seorang perempuan sedang menulis. Ini namanya af'alul khamsah. yaitu fi'il mudhari' yang diakhiri oleh huruf illat dan nun. Sekarang at-tamrinu, latihan. Ij'al al-af'ala al-khamsata min hadhil af'ali. Jadikan fi'il-fi'il berikut ini af'alul khamsah. Af'alul khamsahnya apa? Contohnya yaj'lisu, ya kan, yaj'lisu. Sebenarnya kalau kita bisa mentasrif yaj'lisu, kita tasrif ke fi'il mudhari', dengan tasrif lughawi kita bisa mengetahui af'alul khamsahnya. Langsung saja kita ke masuk af'alul khamsah. Jadi yaj'lisu adalah yaj'lisani, taj'lisani, yaj'lisuna, taj'lisuna, taj'lisina. Ini af'alul khamsah untuk yaj'lisu. Yasjudu, yasjudani, tasjudani, yasjuduna, tasjuduna, tasjudina. Yadkhulu, yadkhulani, kemudian tadkhulani, yadkhuluna, tadkhuluna, tadkhulina. Yakhruju, yakhrujani, takhrujani, yakhrujuna, takhrujuna, yang terakhir takhrujina. Yarji'u, yarji'ani, tarji'ani, yarji'una, tarji'una, tarji'ina. Yasrobu, yasrobani, tasrobani, yasrobuna, tasrobuna, tasrobina. Ini bentuk af'alul khamsah untuk fi'il-fi'il tersebut. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Jenis fi'il yang ketiga adalah fi'lul amri, fi'il amr. Jadi fi'ya, fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Definisi dari fi'il amr, fi'lul amri huwa fi'il amr, dia adalah fi'lun dalla ala tulabi syai'in. Itu fi'il yang dia itu menunjukkan atas tulabi syai'in, permintaan terhadap sesuatu. Yaitu untuk mengerjakan, melakukan, atau mengerjakan suatu perbuatan. Maka ini namanya fi'il amr. Jadi dia kata perintah. Yang namanya perintah, maka pelaksanaannya setelah suatu perintah. Jadi setelah seorang itu memerintahkan. Maka ini menunjukkan waktu istiqbal. Jadi semua fi'il amr itu menunjukkan waktu istiqbal, waktu yang akan datang. Maka ini pembagian fi'il ditinjau dari waktunya. Kalau fi'il madi menunjukkan waktu madi, menunjukkan waktu lampau. Kalau fi'il mudhari menunjukkan waktu hal, sekarang. Sedangkan fi'il amr menunjukkan waktu istiqbal, akan datang. Mislu contoh, uktub. Artinya tulislah, wahai seorang laki-laki. Iftah, tulislah wahai seorang. Iftah, bukalah wahai seorang laki-laki. Iqra, bacalah wahai seorang laki-laki. Ini memerintahkan satu orang laki-laki. Iqra. Ijlis, duduklah. Ini yang diperintahkan adalah satu orang laki-laki. Isrob, minumlah. Nah, ini perintah. Pelaksanaan perintah tentunya setelah orang tersebut memerintahkan. Maka ini waktunya istiqbal akan datang. Sebagaimana fi'il madi dan fi'il mudhari bisa ditasrif, oleh karena itu fi'il amr juga bisa ditasrif. Dan catatan bahwasannya, karena fi'il amr, kata perintah itu tentunya untuk orang keberapa? Kita memerintahkan itu untuk orang kedua, untuk mukhatab. Gak mungkin kita memerintahkan, ya kan? Suatu yang ghaib ataupun mutakallim, orang ketiga maupun orang pertama. Oleh karena itu, tasrifan fi'il amr hanya ada untuk mukhatab. Jadi ada enam. Jadi mulai dari nanti ada pembahasan domir. Jadi sebelumnya dalam bahasa Arab domir kata ganti dalam bahasa Arab sedikit kita singgung bahwasanya ada domir atau kata ganti dalam bahasa Arab kalau dia menunjukkan ghaib ada huwa, huma, hum. Kalau ghaibah orang ketiga dan dia perempuan. Hiya huma hunna. Kalau mukhatab, dia laki-laki, anta antuma antum. Kalau mukhatabah, orang kedua dan dia perempuan, anti antuma antunna. Kalau mutakallim, itu nanti ana sama nahnu. Maka ini kita harus menghafal juga permasalahan domir. Jadi huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ini dia menunjukkan orang ketiga, orang kedua sama orang pertama. Karena fi'il amr itu hanya untuk mukhatab orang kedua, maka tasrifnya juga hanya untuk mukhatab orang kedua. Maka mulai dari anta, ya kan? Uktub artinya tulislah engkau wahai seorang laki-laki. Uktuba tulislah kalian wahai dua orang laki-laki. Uktubu tulislah kalian para laki-laki. Uktubi tulislah kamu wahai seorang perempuan. Uktuba tulislah kalian wahai dua orang perempuan. Uktubna tulislah kalian wahai para perempuan. Maka ini tasrifannya. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Sekarang at-tamrinu, tamrin, latihan. Sarif, tasriflah. Ijlis, bisa kita katakan ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Idhab, pergilah wahai seorang laki-laki. Kalau pergilah wahai seorang perempuan, idhabi. Kalau pergilah wahai banyak perempuan, idhabna. Kalau pergilah wahai para laki-laki, idhabu. Kalau dua orang, idhaba. Baik perempuan maupun laki-laki, sama saja. Ukhruj, keluarlah. Ukhruj, ukhruja, ukhruju, ukhruji, ukhruja, ukhrujna. Is'al, bertanyalah. Bisa kita tasrif, demikian. Iqra, bacalah. Iftah, bukalah. Idrib, pukullah. Isma', dengarlah. Mendengar di Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah pembahasan tentang fi'il madi, fi'il mudhari, sama fi'il amr. Jadi fi'il ditinjau dari waktu kejadiannya terbagi menjadi tiga. Yang dia menunjukkan waktu lampau namanya madi. Jadi waktu madi. Yang dia menunjukkan waktu hal, waktu sekarang namanya fi'il mudhari. Yang dia menunjukkan waktu istiqbal akan datang, ini namanya fi'il amr. Ini perintah. Pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya demikianlah pembahasan kitab Muyassar untuk pada pagi hari ini, ya. Pada pagi hari ini kita cukupkan sampai halaman 21 tentang pembahasan fi'il amr dan tasrif lugawi untuk fi'il amr. Insyaallah untuk khulasatu asamil fi'li, ringkasan macam-macam fi'il, kita akan membahasnya pada esok hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, keistiqomahan untuk kita semua untuk terus mempelajari, bersemangat mempelajari kitab ini sampai akhir, sehingga kita dapat memetik faedah yang ada di dalamnya. Sehingga kalau kita bisa melanjutkan belajar ke kitab lebih lanjut, misalnya kita belajar muhtarot, kita belajar sorof, ya, harapan kita bisa membaca kitabnya para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ya, kita akhiri, jika ada kesalahannya ana mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, pendengar sahabat Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah penjelasan dari Ustaz Didik Syadi hafizahullah ta'ala yang berkaitan tentang belajar ilmu nahwu yang diambil dari kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Untuk selanjutnya kami membuka tanya jawab bagi Anda yang masih mengikuti kajian bersama beliau. Untuk tanya jawab interaktif, baik mengenai tentang tasrif yang telah dijelaskan oleh Ustaz dari fi'il madi, mudhari dan amr, Anda bisa langsung mengirim berinteraktif di line telepon kami di 081 39 24 25 27. Sekali lagi untuk interaktif, Anda bisa menghubungi di line telepon kami 081 39 24 25 27. Kemudian untuk pesan singkat yang ingin Anda tanyakan bisa melalui kontak ping box di alamat website kami melalui www.radiomuslim.com atau dapat juga melalui ID ho kami di kajian underscore Jogja atau kajian Jogja. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan bagi para pendengar yang masih terus menyimak acara Radio Muslim, ada dari menyimak melalui streaming Radio Muslim baik Indonesia, Jepang, Pakistan, Laos, Australia, Malaysia, Philippines, Argentina, India dan Asia atau Pacific Region. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung bersama Ustaz, ini merupakan kesempatan yang sangat bagus. Bagi Anda yang ingin melatih atau mengetahui kemampuan bahasa Arab, dan Ustaz telah menjelaskan tadi pembahasan tentang fi'il, baik fi'il madi, fi'il mudhari, dan juga fi'il amar. Bagi yang ingin mencoba untuk mentafsir, ya, silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 081 39 24 25 527. Baik, Ustaz, sudah ada pertanyaan nih, Ustaz, yang masuk berkaitan tentang fi'il amr tadi, Ustaz. Apakah ada ciri-ciri tertentu ketika fi'il amr ini ya dibuat atau dibaca? Seperti misalnya di sini latihannya, Ustaz, ada uktub, ada iftah. Dan apakah harokatnya ini untuk alif ini selalu berbentuk dhammah atau kasr di sini, Ustaz? Safadhan, silakan. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah SWT, untuk fi'il amr itu ada kaedah cara membuatnya. Jadi untuk fi'il amr, bagaimana cara membuatnya? Fi'il amr dibuat berdasarkan fi'il mudhari. Jadi fi'il amr itu dibuat berdasarkan fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari dalam bahasa Arab itu nanti wazannya, polanya ada tiga, kita ingat. Ada yang mengikuti wazan yaf'ulu, ada yang mengikuti wazan yaf'alu, ada yang mengikuti wazan yaf'ilu. Saya ulang. Fi'il amr, kaidah kita membuat fi'il amr berdasarkan fi'il mudhari. Sedangkan fi'il mudhari dalam bahasa Arab, itu ada yang mengikuti wazan yaf'ulu, yaf'ilu, sama yaf'alu. Kemudian kaidahnya, apabila, ya kan, kaidahnya cara membuat fi'il amr, apabila fi'il amr tersebut wazan fi'il mudhari'nya mengikuti wazan yaf'ulu, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita membuat fi'il amrnya? Misalnya, yaktubu yang mengikuti wazan atau pola yaf'ulu, misalnya contohnya fi'il mudhari' yaktubu. Bagaimana kita membuat fi'il amr dari yaktubu? Kita ingatkan, tentunya karena fi'il amr itu untuk mukhatab, maka mulainya mulai dari mukhatab. Jadi dari taktubu, taktubani, taktubuna. Kemudian taktubina, taktubani, taktubna. Misal kita ambil contoh taktubu. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, caranya adalah dari taktubu kok bisa berubah menjadi uktub. Caranya yang pertama adalah dibuang huruf taknya. Jadi caranya dibuang huruf taknya. Kemudian setelah itu, yang kedua, kalau tidak bisa dibaca, ya kan? Kalau tadi tidak bisa dibaca, maka dari tak tubuh, setelah kita buang taknya, kan nggak bisa dibaca. Karena kafnya, harokatnya, sukun. Karena tidak bisa dibaca, kita tambahkan huruf yang namanya hamzah wasol. Hamzah wasol. Ini untuk membantu dibaca. Jadi hurufnya seperti alif, tetapi dia tidak ada seperti hamzahnya. Ini namanya hamzah wasol. Membantu untuk kita. Kemudian catatan untuk harokat hamzah wasol. Hamzah wasol ini harokatnya dhammah apabila fi'il mudhari'nya mengikuti wazan yaf'ulu. Saya ulang. Hamzah wasol ini harokatnya dhammah apabila fi'il mudhari'nya mengikuti wazan yaf'ulu. Sedangkan apabila fi'il mudhari'nya mengikuti wazan yaf'alu ataupun yaf'ilu, maka hamzah wasolnya harokatnya kasroh. Hamzah wasolnya harokatnya kasroh. Oleh karena itu tidak ada hamzah wasol yang harokatnya fathah. Jadi nggak ada hamzah wasol yang harokatnya fathah. Sudah tadi caranya yang pertama, dibuang taknya. Karena tidak bisa dibaca, maka membutuhkan bantuan, yaitu kita tambahkan huruf hamzah yang namanya hamzah wasol. Catatan untuk hamzah wasol, apabila fi'il mudhari'nya itu mengikuti wazan yaf'ulu, jadi polanya yaf'ulu, contohnya yaktubu, kemudian yaktulu, yansuru, ini mengikuti wazan yaf'ulu, maka hamzah wasolnya harokatnya dhammah. Sedangkan apabila fi'il mudhari'nya mengikuti wazan yaf'ilu atau yaf'alu, hamzah wasolnya harokatnya kasroh. Sudah ini. Kemudian cara yang ketiga, istilahnya nanti dijazmkan fi'il tersebut. Ya kan? Fi'il tersebut dijazmkan. Dan tanda jazmnya fi'il mudhari untuk yaktubu itu sukun. Maka oleh karena itu menjadi uktub. Demikian juga nanti untuk uktuba. Untuk uktuba caranya sama. Uktuba itu aslinya adalah taktuba nih fi'il mudhari'nya. Jadi untuk uktuba, tulislah wahai dua orang laki-laki. Jadi uktuba itu aslinya fi'il mudhari'nya adalah taktuba nih. Bagaimana caranya? Taknya dibuang, ya. Enggak bisa dibaca karena kafnya harokatnya awalnya sukun, ditambahkan hamzah wasol. Apa harokat hamzah wasolnya? Dhammah. Kenapa dhammah? Karena taktubani mengikuti wazan yaf'ulu nanti. Ya, fi'il mudhari'nya awalnya mengikuti wazan yaf'ulu. Kemudian setelah itu kita jazm. Dan tanda jazmnya untuk taktubani itu dibuang nun. Insyaallah kita akan mengetahuinya nanti. Maka demikian kaidah atau cara membuat fi'il amr dari fi'il mudhari'nya. Wallahu ta'ala a'lam. Baiklah Ustaz, kita cukupkan untuk pembahasan di pagi hari ini karena keterbatasan waktu. Insya Allah kita kembali akan melanjutkan pembahasan kitab Muyassar ini pada esok hari Ustaz. Dan tentunya kita juga butuh keistiqomahan bagi Anda pendengar Radio Muslim yang baru mengikuti atau yang sudah mengikuti untuk senantiasa mengulang, ya, belajar kembali, merojaah, mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan oleh Ustaz melalui rekaman yang ada. Baik, sahabat muslim, demikian yang dapat kami sampaikan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.